omah cedak masjid kok sholat no omah niku sholatnya raiso sempurna. Lesan ini kata omah erek masjid tapi ora krungu adzan berbeken TV. Mula ngapunten jamaah niku gampang diomong tapi angel dipraktekno. Nggih napa nggih? Sing gampang praktek jamaah niku mekno Makkah no Madinah. Mergo nek ten mriko niku wonge ngenteni salat, lek no kene salate ngenteni wonge. Mangkane kula sering ngritik kaji-kaji Indonesia ki rata-rata kaji tomat. Nakono tobat bareng wis do omah kumat. Ya termasuk sing nyekeli mik iki ya setel. Pancen praktike jamaah niku nek ten mriko gampang no Makkah, gampang no Madinah, gampang. Madinah kuwi nek sampean gak roh kulone Madiun. Sampean ngulon terus becak ya patang tahun tok kono. Mriko niku anggere katik wis Allahu Akbar. Allahu masjid bek ora kamot. Nang pantes. Sing imami bareng ku ya enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nang surat-suratan sing diwaca iki, Pak, ya dawa-dawa pantes-pantes. Ora kaya wong kene kok. Kalkul sing digawe. Temrika niku mboten disesuaikno engko nek wayah Isra Mikra terjepan ngoten niku surate sing diwaca nggih surat-surat tentang Isra Mikra ayat-ayat sing nerangno tanda-tanda kekuasaan Allah engko nek wayahe Maulid Nabi ulan mulut Rabiul Awal ngoten niku sing diwaca ayate nggih ayat sing nerangno kisahe para nabi-nabi neng enak tartil ngoten macae. Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Enak. Kula teng mriku niku golek kul hu ra temok. Kul hu nondi parake kok ra eningno kene. Nek sing azan bareng yo wenuak, azan subuh yo wenak. Hayya 'alal falah. Ki sing wis tau rono yo persis azan Mekah ngoten modele. Kula saged nirokno Bapak Ibu soalnya kula niku nate suwe urip ten mriko, ngaos ten mriko. Mboten pamer kula niki senajan tasik enom, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Pisan yo hitungan kok. Ping pindho rencanane niki mun lebetne tasik kelompok-kelompok, Pak. Engko leh kok kene yo tak kelompokno. Panitia ngertiyo ben gelis kelompok piye carane ngono. Adzan enak adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Dadi salate duwa naume ndek. Nek wong Mekah Madinah ku nek salat suwe turune sedelo. Dene azan ngono. Salatu khairum minan naum. Salate duwa naume sedilu ndek. Nek wong kene kan ora to. Salah ndek naume dawa nek adzan. Salatu khairum minan naum. Jarene sing ngrungokno, lha kae dikon turun neh kae. Melungker. Akhirnya kelakon subuhe jam 7:30. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Dapak sing ngadzan nang nom. Mas sing ngadzan ya wis mambu kuburan ni wong. Asyhadu an la ilaha illallah. Jenenge nom masjid nang bocah papat turu nom masjid. Krungu adzan model ngono ku langsung mlewayu nang jeding kabeh. Ora wudu, nguyoh tok terus minggat kabeh. Nembar adzan ya reko-reko pujian bareng. Subhanallah Allahil Azim. Nanti bocah-bocah. Subhanallah wa bihamdihi. Watuk melebu speaker. Ora ana sing budal jamaah. Sing budal sitok ndil nang wonge ya wis tuwik pisan. Turu dalan ya tak watuk unklu-unklu-unklu bareng mlebu masjid bel mambu balsem. Nah sing pujian gemke ya mambu PPO. Berarti masjid ya ambune balsem campur PPO. Akhirnya jamaah subuh yang wong loro tok nang padha tuweke. Sitoke ngimami, sitoke dadi makmum. Ngono kuwi imame ya kemenyek. Makmum sitoke dhek ape ngimami leren melengak mengguri. Barisane dikencengno. Ya makmum sak lonjor kon ngencengno barisan. Sawu sufu fakum. Rekane ya ngelingno, ki salat subuh aja lali niat lho ya, engko nang awakmu ra niat. Kowe nek ra apal niate tirokno aku. Sholli fardhu subuki roke ngateni mustaq. Wong tuwek to Pak ape muni rakaat ini ra iso fasih dadi roke ngateni. Ha pancen wis tuwek nek ngimami yang guyokno wong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai nguri dewe ku gairil magedu pingalihim waladolin. Makmum apa amin ni watuk sik amin nelongso. Mari jamaah wong loro jagongan no serambi masjid ngergenek wong podo tuwae. Ngomong-ngomongan sing sitok wong-wong ido nanti kok rauno sing jamaah. Sitok e nyaut ra usah kaget deh. Nah, wong pancen ki ya mejite wong loro. Iya awak dhewe isih urip, isih ana sing nggone salat, ngramut masjid. Ah nek besok awak dhewe mati terus piye mejite? Dek ngene kok bingung ya carane. Piye? Ya cah nom-nom kuwi dikandani. Saurunge awak dhewe mati, ayo mejite didol. Wis sepurane ya mumpung urung ditingkat mejite, mumpung urung digedhekno. Engko apa mbangun masjid gedhe-gedhe nek ora dinggone jamaah? Atok nang ngarep diencepi papan kae papan sing gedhe ne tulisi dijual karo. Paling ramene masjid nek wayah salat riyo tok to nggih. Gelari terpal beres. Rantek-enteki dhuwit. Sakniki usum ten pundinggen masjid mundak kompedi, megah apik bangunane, tapi isine. Mulane saiki akeh masjid lodok. Ngerti lodok, Pak? Ya bangunan karo isine ora imbang. Nek lodok to jeneng. Padahal apa-apa nek lodok ora penak. Yo kok diguyu to. Ketu lodok ora penak, BH lodok ora penak, kaos lodok ora penak, sandal lodok ora penak, bojo. Apa-apa nek lodok ora penak, penak sing ngepres, masjid yo ngono, penak sing ngepres. Mangkane timbang jamaah mek sak larik to rong larik, nggih masjid rasah gedhe-gedhe, yo gawean jelantir ngunak wis. Kamu terong larik ngono. Ten pundinggen masjid mundak gede, tapi jamaah sepi, terutama nek subuh. Prihatin. Ten pundinggen masjid sepi, kecuali Masjid Kanorejo. Tak delok wonge kabeh do ahli jamaah, alhamdulillah. Nek liyane masjid kene wayah subuh sepi,

Lu yakin niku kula dhewe sering denger ya. Bocahe watos pancen balung pedet nang polahe kaya urang. Petik petik petik. Wateke ya pedet kuwi. Cung nang ngaji kancane wis do budal lho, keri ora gelem ngaji pe dadi apa? Mo. Pedet to. Nang sekolah bijine melek ora sregep sekolah. Nang sekolah. Mo. Pake tukok rokok. Mo. Pedet. Wong wedoke saiki do kemenyek kok. Kadung ora iso nukokno susu, ora ndek dhuwit. Anake njaluk mie, bingung. Susune ra metu. Bingung, marana dokter periksa, petuk dokter pencilaan. Diulek-ulek karo dokter. Ada apa, Ibu? Ini Pak dokter enggak bisa keluar air susunya. Nanti ulek-ulek. Ini tidak bisa keluar karena pentelnya mambumbako. Konangan gelek dimut gerangane. Iku jihatin jenengan. Telu, apik karo bojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, terakhir rungokno. Bu. Nek suwargane anak kuwi gumantung ridane wong tua, lek suwargane wong wedok gumantung ridane. Ora nyaut, ngene diarani kopok kok moh. Pengen mlebu suwarga mboten? Bu. Pengen mlebu suwarga mboten? Golek ridane wong lanang, metu sak metu teko omah pamit bojo. Nggih, Bu nggih. Biasane wong mriki wedok-wedok nek apeno pasar apeno dina-dina ngono pamit bojo napa mboten, Bu? Boleh takok wong wedok ora takok sampean. Pamit mboten, Bu? Pamit. Pamit ora, Pak? Kene ngomong pamit kok kene ngomong blas. Wis, tapi aku lebih percaya wong wedok. Ra ngandel karo bapak-bapak. Aku percaya sampean Bu, wong wedok kan rejeki nek ape metu ka omah mesti pamit. Pak, aku ape nang pasar. Pemenane kontas mendung iki lho, awas ate rambut entas. Dadi pamite ora mergo izin tapi mergo merintah. Pun mulai sesuk ben manfaat ilmune uripe barokah mlebu swarga Bu, nek ape nang dina-dina pamit suami dan cium tangan suami. Kenaan, kenaan. Kok kenaan piye to Bu? Wong wedok salaman gelem nyucup tangane bojone iku ganjarane padha karo nyucup hajar. Kok hajar sahwat to? Hajar aswat. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Pamit Bu, pamit wong lanang. Eh. Jenengan pengen mlebu swarga gampang to, golek ridane wong lanang. Ayyu mamraatin matat wa zaujuha anha radin. Dakhulatil jannah min ayyi babin. Endi ana wong wedok mati sing lanang kok ridho, iki wong wedok sukno akhirat masuk surga bebas lewat pintu mana saja. Gawaya aku mlebu swarga nang dikon milih lho gayane. Monggo Bu njenengan mlebu swarga lewat jalur pundi, ngersakaken vila sing dos pundi, monggo bebas dikon milih. Gawaya. Mulya. Tapi nuwun sewu, ana wong wedok mati sing lanang kok ora ridho, senajan wong wedok kuwi ahli ibadah, apik ibadahe, nek salat khusyuk, lek sujud ngantek bathuke benjut, nek zikir ngantek lambene njedhir, sedekah nyah-nyoh poso bendina jariah rakaprah. Nyentak wong lanang pisan sing lanang gelo ora gelem njaluk sepura. Suwarga gak gelem nrimo wong wedok sing kaya ngono ku dapurane. Sing lanang seweneng. Alhamdulillah. Cocok Kyai Sitok, cocok, cocok. Rasah nuturi. Jare ibu-ibu, Kyai Pak Taek. Lho pancen aturane ngoten niku kok, Bu. Bu. Lho sampean ku Masya Allah gelem nurut wong lanang golek ganjarane pepenak to Bu. Sampean petuk bojo nang gelem guyu, guyu pisan nang ngarepe wong lanang bondo mersi pamer gusi. Kuwi le ganjaran kaji, tok bojone Pak, hi kaji pisan. Ping pindho, hi kaji pindho. Mulang kok tok omah nang do praktek. Tok sing lanang Pak, hi. Jere sing lanang iki bar pengajian kok katutan demit. Ibu, Bu. Jenengan lo ngumbah no katoe wong lanang sitok kuwi ganjarane sewu ngumbah katok sitok oleh ganjaran sewu. Nek katok pitulas, pitulas sewu. Mulang kotok omah katok sing lanang nanti takok no. Pak katok emdi pak. Jere sing lanang katok tak nggo kok. Coplok pak, coplok. Cepet, coplok. Gapo gapo. Penting. Masya Allah. Eh ibu, jenengan. Ngeten niki, macak model ngeten niki. Sore-sore kok dandan. Wong kene nek ngarani dandan. Nek wong rengel brai. Wong kono ndi jenenge soko macak. Nek wong Sumberjo paes, nek wong Kanur nggen kula make up. Niate jenengan hormat suami. Sore-sore kok macak model ngeten niki niat hormat suami. Dosa sampean disepuro kabeh karo Gusti Allah, sampean dinanti-nanti dirindukan oleh surga. Mulane ibu, lek metu maca ayu-ayu ngeten niki, lek ten dalem nggih ngeten-ngeten niki Bu nggih. Ora kok wong wedok. Modele lho kuwalik. Mestine maca ayu ki nek nang omah berhias untuk suami, nek metu maca biasa-biasa. Nek wong wedok ya ora, metu ngene iki ya ora ana sing elek, ayu kabeh. Padahal sampean maca ayu niki demi sapa? Paling demi aku to. Mun aku belas ora padamu. Nek nomah macakmu kok kaya gendruwo manak. Eling-eling, nek metu ambune wangi-wangi, lek ten dalem nggih kudu wangi. Wong udan niku mboten kok. Nek metu ya masyaallah, minyakan ora terima dijes, sak botol gebyurno awak. Tapi nek nomah ya mambu terasi, mambu kemiri, mambu brambang, mambu kecap. Nang rambuté dawul-dawul. Kaya susahe manuk jelak uret. Kelambi iki wis suwamoh keleke bedah lho dinggo. Mosok dengen-jenge ndum-nduman kaos Golkar mulai tahun 82 lho isek dinggo sampai saiki. Nang kotang taline padha cak sisih kewer-kewer. Disepung nganggo rumput Jepang. Penitine sak jempol-jempol. Ora kecubles susune pira-pira. Ngono kuwi wis tuwek bareng ya ngono kok. Kotangan tok, ya awake kuning ngono lumayan. Wong kulite ireng mulus nang kotangan tok. Diwasi kok dodoan kaya kotang keluyuran dhewe. Ngono ku dituturi ya mbantah, Mbah wis tuwek mbok ditutupi to, Mbah. Yi, sapa sing doyan? Ora kok perkara doyane. Ya nek awake bocah enom, Mbah ketok iki mengandung vitamin. Nek awake cah tuwek ireng mengandung vitamin, formalin iki tak dari. Ora pokro kok. Wong wedok. Biyen nganten anyar jejer karo sing lanang kudu ngentute diempet-empet ra karowan. Nah saiki anak wis telu, sing lanang mangan liwat nang ngarepe wis prot. Jere sing lanang opo ae, waras blok, waras. Ra iso ngentut nang rumah sakit, wis gablek dhuwit. Nah sing lanang yo karek urip matane tok ketap-ketip. Saya enamnya dipuja-puja ora karuan. Saya wis tuwek disentak iya bendino. Apa maneh wong wedok senekuk driji nang ngarepe wong lanang. Beras entek, apa nyambel lomboke garing. Wedhakku entek, sandalku cepot. Kotang tak pe ilang. Mulane wong rumah tanggaku matine dhisik wong lanang rata-rata. Ngenes mikir butuhan. Wis ngenes sik disentak iya. Srapokro wong wedok. Nek metu maca ayu noma rai tambali koyo salon pas bisa digeludro minyak kayu putih sing lanang teko ya lenger-lenger bingung iki sing tak ambung seh endi ora nemokno nggon omong sak omong delok wong wedok lek omong karo wong lanang liya alus basane glamit nggih mboten apa-apa mboten apa-apa tapi karo bojone dhewe kok kuwasar terusno nya terus tawek ra kena dikandani wong. Terus. Bojo sampean yo ngono, Pak. Sabar, Pak, nggih ngon-ngon kaya ngono kuwi. Telateni yo modern-modern dhewe. Masak sak masak yo ngono. Nek bojo yo trimo tahu tempe pindang, istiqomah, tempe ngene digoreng telung dino sak digoreng neh. Separo rupane abang, separo ireng. Tapi siji dina wong wedok kok blonjo tuku ndok tuku iwak sapi, petuk tanggane takoni, "Bu kok tuku ndok bereng to, Bu? Sesuk duwe wong." Mergo sesuk duwe wong blonjo ndok tuku iwak sapi. Nek bojone dhewe trima tahu tempe, berarti bojone iki dudu wong.